tak percaya mata. Aku tak percaya telinga. Aku tak percaya kata. Aku tak percaya nada. Aku tak percaya mereka. Tak cukup percaya. Ku tak percaya air mata. Ku tak percaya gelak tawa. Ku tak percaya belai manja. Ku tak percaya wangi bunga. Aku tak percaya mereka. Padamu ku percaya. Aku hanya percaya kita untuk bahagia. Kita.